Aku sendiri dan kau tak ada di sini. Tapi kini aku tidak akan bertanya kamu ada di mana. Karena aku cuma ingin kamu tahu bahwa selama ini yang kurasakan adalah sendiri. Aneh memang, sepotong hati yang bertemu pasangannya itu justru membuat duniaku menjadi hampa. Menjadi berbeda. Lebih buruk dari sebelumnya. Bahkan aku merasa sudah tidak memiliki bagian dari hatiku sendiri. Mungkin itu karena aku telanjur memberikan semuanya padamu. Maka pertanyaan yang tepat adalah, apakah hatimu adalah pasangan yang sebenarnya? Atau mungkin waktu itu kamu salah mengetuk pintu? Mungkin sebenarnya bukan rumahku. Mungkin seharusnya bukan aku. Berhenti. Kita harus berhenti. Mungkin bukan hari ini. Tapi nantinya, kita akan menemui satu titik yang meminta kita untuk berhenti. Bisa berhenti untuk beristirahat, bisa untuk bernafas sebentar, karena mungkin cerita ini membuat masing-masing dari kita lupa untuk menghirup udara. Atau bisa juga berhenti untuk berhenti. Kamu tahu aku tidak suka punya dendam. Jadi semua salahmu mampu ku maafkan. Tapi aku tidak bisa kembali. Bukan karena aku tidak percaya dengan maafmu. Bukan karena aku merasa cerita ini tidak punya harapan baru. Tapi aku tidak bisa kembali karena aku tidak mau menunda perjalanan. Karena cerita ini berhadapan dengan semesta yang takkan mau menunggu kita mengulur waktu. Jadi untuk apa? Untuk apa beristirahat kalau cerita ini memang sudah selesai? Sudah berakhir di jalan buntu yang memaksa kita untuk berhenti dan pulang. Tapi kali ini aku tidak mau mengajakmu pulang seperti biasanya. Kenapa? Karena aku tahu, sejak awal hatimu tidak pada cerita ini. Aku pulang ke kasih, dan aku tak peduli kamu akan ada di mana. Aku pun tidak meminta hatiku kamu kembalikan. Yang pernah kuberikan untukmu, biar jadi untukmu.